بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin, dan kita akan masuk pada bab yang ke-29. Bab yang ke-29 fil ahadits allati fiha nafyul iman bidzunub. Bab tentang hadis-hadis yang fiha padanya nafyul iman bidzunub, ada penafian iman disebabkan dosa-dosa. Artinya ditiadakannya iman disebabkan dosa-dosa. Mungkin sebagai contoh yang masyhur dari hadis-hadis tersebut, ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, nanti akan disebutkan oleh beliau. Tidaklah seorang yang berzina saat berzina sebagai seorang mu'min. Ya, hadis yang semakna dengan itu. Misalnya juga la yu'min ahadukum man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Dan insyaAllah juga akan disebutkan nanti. Tidaklah seseorang beriman, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Nah, hadis-hadis yang seperti itu apa maknanya? Dari sisi akidah, tinjauannya bagaimana? Ya, dari sisi akidah, tinjauannya bagaimana? Apakah nafyul iman, ditiadakannya iman, dalam arti betul-betul dia tidak lagi seorang mukmin, bahkan dia seorang yang kafir, atau hadis-hadis ini punya maksud yang lain? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah terkait dengan makna-maknanya. Beliau mengatakan qala Muhammad wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun, dan hadis-hadis dalam bab ini banyak. Wa rubbama dzakartu laka syai'an mimma yustadallu bihi ala ma'ani ma dhahaha, dan bisa jadi dzakartu laka syai'an, saya akan menyebutkan kepadamu sebagian kecil, mimma yustadallu bihi, dari hadis-hadis yang akan bisa dijadikan dalil dengannya, ala ma'ani ma dhahaha, atas makna hadith-hadith yang serupa dengannya. Dhahaha yani syabaha, syabahaha, menyerupainya. Mimma lam adzkurhu, dari hadith-hadith yang belum saya sebutkan. Artinya bahwa beliau akan menyebutkan beberapa hadith yang seperti itu, yang itu akan menjadi contoh terhadap hadis-hadis yang lain yang belum beliau sebutkan. Makna-makna yang ada pada hadis yang akan disebutkan nanti bisa menjadi contoh pada makna-makna hadis yang serupa yang belum disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa bi tahrifi ta'wiliha kaffara al-khawarijun nasa bisigari dhunubi wa kibariha. Dan bitahrif, dengan penyelewengan ta'wiliha, penafsirannya, kaffara al-khawarij, orang-orang khawarij mengkafirkan an-nas, orang-orang bisigari dhunubi wa kibariha, dengan sebab dosa-dosa kecil atau dan dosa-dosa besar. Yakni dengan pemahaman yang salah, penyelewengan makna dari hadis-hadis itu, akhirnya orang-orang khawarij mengkafirkan orang-orang, mengkafirkan umat yang melakukan dosa. Karena itu jangan sampai kita salah paham sebagaimana orang-orang khawarij salah paham, akhirnya mereka memiliki manhaj sesat, yaitu mengkafirkan manusia hanya karena berbuat suatu dosa. Ini merupakan manhaj yang ditempuh mereka dan sangat berbahaya bagi umat manusia. Sehingga dengan itu kita lihat sepanjang sejarah mereka melakukan berbagai macam kekacauan di tengah umat, termasuk pembunuhan dan pembantaian terhadap umat manusia. Ya. Kemudian di sini penulis rahimahullah mulai menyebutkan beberapa contoh hadis yang beliau maksud. Kata beliau, minha ma haddatsani bihi, di antaranya adalah yang telah mengabarkan kepadaku dengan hadis tersebut, Ishaq an Ahmad an Ibn Waddah an Abi Bakr Ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid Ibn Harun an Muhammad Ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina saat berzina wa huwa mu'min, dalam keadaan itu dia sebagai mu'min. Wala yasriku hina yasriku sarik wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seseorang saat mencurinya dalam keadaan sebagai mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah meminum khamr saat seseorang meminumnya wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu absarahum ilaiha wa huwa mukmin. Dan tidaklah yantahibu nuhbatan, Yantahibu artinya merampas. Nuhbatan, suatu rampasan. Yarfa'un nasu absarahum ilaiha, yang orang-orang mengangkat pandangannya kepada barang yang dirampas itu, artinya memperhatikannya. Wa huwa mu'min, dalam keadaan orang itu sebagai seorang mu'min, artinya saat dia merampas, tidaklah dia sebagai seorang mu'min. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana disebutkan di footnote oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam takhrijnya. Beliau mengatakan hadithun sahih, dan ini juga diriwayatkan oleh para ulama yang lain yang masyhur, di antaranya Al-Bukhari dan Muslim, dalam kitab sahih keduanya. Hadis ini jelas hadis yang kuat, dan ini salah satu yang menyebutkan bahwa orang-orang itu, baik pezina, pencuri, peminum khamr, perampok, dan yang semaada dengannya, saat melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, mereka sebagai mukmin. Nah, apa maknanya? Tentu nanti beliau akan sampai pada penjelasan makna tersebut. Selanjutnya kita baca terlebih dahulu beberapa contoh hadisnya. Yang kedua, dari hadis yang semakna dengan ini, beliau mengatakan Abu Bakar, yakni mengabarkan dalam sanad itu Abu Bakar, qala, beliau mengatakan, artinya hadis ini mengikuti sanad yang sebelumnya, di sana ada Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ya kan? Berarti sanadnya sama sampai kepada Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Yang sebelumnya tadi Ishaq dari Ahmad, dari Ibn Wadhah, dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Di sini langsung kepada Abu Bakar, yakni Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Mus'ab ibn al-Miqdam. Qala haddatsana Abu Hilal an Qatada an Anas. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ما خطب رسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه mengatakan ما خطب رسول الله tidaklah Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkhutbah annasa kepada manusia illa qala, kecuali beliau mengatakan la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Hadis ini dikatakan dengan sanad ini ada kelemahan. Syekh Al-Bukhari hafizahullah mengatakan mungkarun bihadal isnad, hadis ini dengan sanad ini mungkar. Namun wallahu alam, matan daripada hadis ini adalah sabit, benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain melalui sanad-sanad yang lain, dan disahihkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah di sebagian kitab beliau. Seingat saya dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, Itu di antara salah satu kitab beliau yang menyebutkan tentang derajat hadis ini. Sehingga sekalipun sanad yang dibawakan oleh penulis Ibn Abi Zamanin rahimahullah ada kelemahan, akan tetapi secara makna dan matan hadis ini adalah sahih, telah diriwayatkan oleh ulama melalui jalan-jalan yang lain. Dan makna hadis ini juga secara global jelas menunjukkan tentang tercelanya orang yang tidak punya sifat amanah. Tercelanya orang yang tidak punya sifat amanah. Maka dikatakan dalam hadis ini, la imana, tidak punya iman. La imana, tidak punya iman. Man la amanata lahu, liman la amanata lahu, orang yang tidak punya sifat amanah. Karenanya, kita harus berhati-hati dari sifat buruk tersebut, yaitu tidak punya sifat amanah. Dan sebaliknya menunjukkan terpujinya sifat amanah pada seseorang, ya, sehingga dengan itu juga menunjukkan dia punya iman pada dirinya, ya, ketika tentunya dia seorang yang muslim mukmin. Kemudian hadis berikutnya yang semakna dengannya dalam arti dalam bab nafyu al-iman, peniadaan iman. Qala rahimahullah haddatsana Abu an Abi Bakrin qal, dari Abu Bakar dia mengatakan, maksudnya juga Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanad yang sama sampai kepada Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Wa haddatsana Ibn Harun an Muhammad Ibn Ishaq an Yazid Ibn Abi Habib an Sinan Ibn Sa'ad an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma huwa bi mu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Artinya bahwa Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma huwa bi mu'min, bukanlah sebagai seorang mukmin. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang la ya'man, tidak merasa aman. Jaruhu, tetangganya. Bawa ikahu, artinya syururahu, kejelekan atau kejahatan-kejahatannya. Ya. Terhadap kejelekan-kejelekan atau kejahatan-kejahatannya. Naam. Hadis ini secara sanad dengan sanad penulis rahimahullah juga ada kelemahan, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, ghairu mahfudin min hadhihi at-tariq. Hadis ini ghairu mahfud, ya, bukan hadis yang mahfud. Mahfud lawannya munkar, ya kan, dengan sanad ini. Ya. Kemudian beliau terangkan sisi tidak mahfudznya riwayat itu. Namun secara makna juga hadis ini telah diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain dengan jalan yang sahih. Ya. Di antaranya bahkan dalam kitab sahih Al-Bukhari juga ada dalam Sahih Muslim. Bisa antum lihat di akhir takhrij hadis nomor ini 151. Syekh Al-Bukhari menyebutkan bahwa dalam riwayat Al-Bukhari Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Ila waman ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, siapakah ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang la ya'manu, orang yang tidak merasa aman tetangganya itu terhadap bawa'iqahu, kejahatan-kejahatannya. Ya. Wa fil babi aidan an Abi Hurairah, dalam bab ini dari sahabat Abu Hurairah dengan lafaz la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Akhrajahu Muslim. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Nah, jadi itu beberapa riwayat dengan lafaz yang disebutkan, riwayat-riwayat yang sahih. Jadi sekalipun sanad yang disebutkan oleh penulis ada kelemahan, namun secara makna globalnya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Dan di situ ada ancaman yang berat. Dikatakan dalam riwayat Muslim tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi mengatakan demikian. Bahkan diawali dengan sumpah. Wallahi, demi Allah. Siapa orang yang dimaksud? Beliau mengatakan, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ya, nah, artinya bahwa orang tersebut bukan orang baik, karena tetangganya saja selalu khawatir. Jangan-jangan ya fulan akan melakukan sesuatu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada harta benda kami, dan lain-lain. Saat seseorang meninggalkan rumahnya, khawatir. Jangan-jangan ketika nanti saya tinggal rumah saya ini, dia akan berulah lagi. Entah apa lagi yang dia lakukan. Dan begitu seterusnya. Nah, seorang tetangga yang seperti itu sifatnya, di mana tetangga yang lain selalu khawatir terhadap kejahatannya, maka Nabi katakan dia bukan orang yang beriman. Ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal yang seharusnya sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tetangga terhadap tetangga yang lain harus saling menjaga, menghormati. Ya. Tetangga hampir saja menjadi saudara. Sampai Nabi SAW mengatakan, Mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Malaikat Jibril terus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya mengira Jibril akan memberikan warisan kepada tetangga. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa tetangga hampir-hampir jadi saudara kalau begitu. Nah, itu dalam anjuran-anjuran Nabi kita. Namun, ketika justru sebaliknya, tetangga malah menjadi ancaman bagi yang lain dari tetangga-tetangganya, maka Nabi katakan kepada orang itu, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang lain berikutnya, عن أبي بكر قال حدثنا أحمد ابن عبد الله. أبو بكر رضي الله عنه قال mengatakan حدثنا أحمد بن عبد الله telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah an Abi Bakrin an Al Hasan bin Amr an Abdurrahman bin Yazid an Abdurrahman an Abdullah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا البذيء. Disebutkan dengan sanad sampai kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah, kemudian dengan sanad sampai kepada Abdullah, naam, nampaknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, sebagaimana dijelaskan di footnote, Abdullah yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu billa'an walat ta'an." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka melaknat, walat ta'an, bukan pula orang yang suka mencacat, wala bil fahish, bukan juga seorang yang kata-katanya keji, wala bil badhi, serta bukan seorang yang kata-katanya kotor, jorok. Hadis ini disebutkan dalam footnote bahwa ini merupakan hadis yang sahih dan diriwayatkan pula oleh para ulama yang lain, sebagaimana perinciannya bisa antum lihat dalam takhrij di footnote. Secara makna hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin bukanlah yang memiliki sifat-sifat itu. Yang pertama disebut adalah al-la'an, orang yang suka melaknat. Bukanlah dia seorang mukmin kalau suka melaknat. Nah, terpahami atau terucap seperti itu dalam hadis Nabi, "Laisal mu'min billa'an," bukan seorang mukmin orang yang suka melaknat. Bukan pula seorang mukmin orang yang suka mencacat. Bukan seorang mukmin orang yang kata-katanya keji, dan bukan seorang mukmin orang yang kata-katanya kotor dan jorok. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah tentang tercelanya sifat-sifat tersebut. Kalau begitu, seorang mukmin harus menjaga tutur katanya. Jangan sampai jadi orang yang lisannya tidak terjaga, tidak terhormat karena perbuatan-perbuatan buruk dengan lisannya itu, ucapan-ucapan kotor. Suka melaknat, suka mencacat, kata-katanya keji dan kotor, jorok. Bukan gambaran seorang mukmin. Karenanya Seorang mukmin harus menjaga. Tidak terucap dari lisannya kecuali yang baik, yang manfaat, yang menyenangkan kata-katanya bagi yang lain. Dengan memberikan faedah-faedah yang bermanfaat, ilmu, nasihat, bimbingan, atau paling tidaknya perkataan yang mubah dan tidak mengandung sesuatu yang buruk. Sehingga di sini, ahibbati fillah rahimakumullah, hadis ini merupakan ancaman bagi mereka yang tidak menjaga lisan dari tutur kata yang buruk tersebut. Dikatakan laisal mu'min, dia bukan seorang mu'min. Nas'alullah salamah. Kemudian hadis berikutnya juga dengan sanad yang sama, an Abi Bakar, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala, beliau mengatakan, wa haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash, ya, an Adi, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas, qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabghidu al-ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dengan sanad ini sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yabghidu al-ansar, tidaklah membenci orang-orang Ansar, rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini juga dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, hadithun sahih, merupakan hadis yang sahih. Ya. Dan diriwayatkan pula hadis yang semakna dengannya, atau bahkan hadis yang sama oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwani fi din rahimakumullah, seperti yang antum melihat pada hadis ini, Nabi SAW menyatakan bahwa tidaklah membenci Ansar seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebaliknya kalau begitu, ya, kalau ada orang yang membenci Ansar, berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi di sini ada nafyul iman, ditiadakannya iman pada seseorang yang membenci orang-orang Ansar. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, Al-Ansar adalah sahabat Nabi. Ya, mereka adalah sahabat Nabi. Dan secara khusus orang-orang Ansar punya peran besar terhadap kejayaan Islam, terutama setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya peran mereka dalam menyambut muslimin, perjuangan mereka. Sehingga kalau ada orang yang membenci orang-orang Ansar, dia bukan seorang mukmin. Begitu kandungan makna hadis ini. Ikhwan fil din rahimakumullah, bisa kita bayangkan bagaimana dengan mereka yang membenci para sahabat secara umum seperti orang-orang Syiah. Mereka bukan hanya yubghid, membenci, bahkan terucap, tertulis di kitab mereka bagaimana takfir, pengkafiran mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kecuali beberapa sahabat. Nah, mengacu kepada hadis ini, bagaimana dikatakan mereka beriman? Ya, mereka bukan hanya benci, bahkan mengkafirkan, bahkan menganggap para sahabat adalah munafikin, dan kata-kata yang sangat keji dan kotor terhadap para sahabat, dan bahkan lebih khusus lagi sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar dan Umar, dan juga bahkan kepada istri-istri Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, hadis-hadis ini dan juga hadis-hadis yang semakna dengannya, apa maknanya? Sebelum kita baca penjelasan penulis rahimahullah, secara global diterangkan oleh para ulama makna kata-kata la yu'min, ya. Di sini adalah nafyu al-kamal al-wajib minal iman. Ya, dinafikannya kesempurnaan yang wajib pada iman. Artinya kata-kata la yu'min berarti dia imannya tidak sempurna. Imannya kurang. Iman yang sewajibnya terpenuhi tidak terpenuhi. Hanya terpenuhi pada kadar tertentu, bukan pada kadar yang wajib dia penuhi. Ya. Namun bisa jadi dalam kondisi tertentu nafyul iman, dinafikannya iman di sini sampai pada tingkatan iman itu tidak ada, memang tidak ada pada kondisi tertentu. Nah, sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, beberapa ulama ketika menyampaikan hadis-hadis seperti ini, dan ini disebut ahadis al-wa'id, hadis-hadis ancaman, mereka tidak memberikan perincian makna bisa bermakna demikian atau demikian, tapi mereka membiarkan saja hadis ini tanpa penjabaran makna supaya orang lebih takut, ya, supaya orang lebih khawatir, supaya orang lebih berhati-hati. Sebagai contoh tadi, seorang tetangga yang punya akhlak buruk, yang berbuat jahat kepada tetangga yang lain, ketika dikatakan kepadanya tidak beriman, nah, mestinya dia sangat takut. Jangan-jangan betul-betul tidak punya iman, habis, hancur imannya. Jangan-jangan berubah dengan itu menjadi orang kafir. Siapa tahu? Ya, manusia enggak tahu, Allah yang Maha tahu. Nah, itu faedah dari sisi pendidikan akhlak kaum muslimin. Ulama menyebutkan begitu saja agar mereka betul-betul mengambil pelajaran. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan penjelasan tentang makna-maknanya lebih rinci dari penjelasan penulis dan mungkin juga ulama yang lain pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.